cukupku. Jangan pernah kau sakiti dirinya. Yeah. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa. Asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Bentar. Kasih tepuk tangannya buat Lagista di sini.